إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا marilah di hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala cintai amalan-amalan di dalamnya, di hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepadanya, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan-amalan soleh, dengan memperbanyak mengerjakan perintah-perintahnya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca Al-Qur'an, bersedekah, berpuasa, serta amalan-amalan yang lainnya. Dan marilah di hari-hari yang mulia ini kita berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah cara kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin, di hari yang penuh kemuliaan ini, marilah kita melaksanakan ibadah-ibadah, di antaranya ibadah kurban sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya menyembelih atau hewan kurban al-udhiyah di hari-hari ini atau di tanggal 10 Zulhijjah adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat karena Rabbmu dan sembelihlah. Para ulama menafsirkan ayat ini, di antaranya adalah Mujahid, Qatadah, begitu juga dengan apa bahwasanya hewan sesembelihan atau hewan sembelihan atau al-udhiyah masuk pada ayat ini. Demikian pula Asy-Syaikh Asy-Syinkiti rahimahullah taala di dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwasanya di dalam ayat ini termasuk dari menyembelih hewan kurban. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan tentang penyembelihan hewan kurban ini. Sebagaimana beliau bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza." Sesungguhnya kita memulai hari ini, yaitu yaumun nahar, hari ke-10 di bulan Dzulhijjah, bahwasanya kita memulai dengan an-nusalliya, kita memulai dengan salat, yaitu salatul Id. Kemudian summa narji'a, kemudian kita pulang, fananharo, kemudian kita menyembelih, faman fa'alahu faqad asaba sunnatana, barang siapa yang dia melakukan hal ini maka dia telah sesuai dengan sunnah kami, sesuai dengan jalan kami, waman dzabaha qablu, barang siapa yang menyembelih sebelum salat dilaksanakan, fa innama huwa lahmun, itu hanyalah daging, qaddamahu li ahlihi, yang dia persembahkan untuk keluarganya, lais walaisa minan nusuki fi syai'in, dan itu bukan termasuk hewan sembelihan. Kemudian di dalam hadis yang lainnya juga diceritakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini wa aqranaini dzabahahuma biyadihi. Rasulullah dahulu menyembelih dua ekor kambing yang putih kehitaman, memiliki tanduk. Beliau menyembelih dengan dua tangannya. Wasamma wa kabbara, beliau mengucapkan bismillah, kemudian bertakbir. Kemudian beliau bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahima, dan beliau meletakkan kakinya di sisi leher hewan sembelihan tersebut ketika menyembelih. Maka ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana disyariatkannya al-udhiyah atau hewan kurban. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, perhatikanlah syariat yang mulia ini. Lalu bagaimana hukum menyembelih atau beribadah kurban bagi seorang muslim? Maka para ulama menyebutkan bahwasanya yang rajih atau yang kuat dari pendapat para ulama bahwasanya hukum menyembelih adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan bagi kaum muslimin, sebagaimana dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil ashru," jika masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudahya," dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, "falayamassa," maka janganlah dia mengambil atau memotong "min sya'rihi wa basharihi syai'an," jangan dia mengambil atau memotong dari rambutnya atau kulitnya sedikit pun. Di sini diserahkan barang siapa yang ingin, dan ini menunjukkan sunnah bukan wajib. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin, para ulama mewanti-wanti mengingatkan kaum muslimin bahwasanya barang siapa yang dia diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk berkurban, kemudian dia dengan sengaja meninggalkan ibadah tersebut, maka diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang sangat keras. Beliau bersabda, "Faman kana lahu sa'atun," barang siapa yang dia memiliki kelapangan, yaitu di dalam masalah harta, Allah lebihkan hartanya, "falam yadbah walam yadbahi," kemudian dia tidak beribadah atau tidak berkurban, "fala yaqrabanna musallana," maka jangan dia mendekati tempat solat kami. Ini adalah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang dia meninggalkan ibadah kurban dengan sengaja, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kelebihan harta. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kelapangan harta. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, perhatikanlah bagi siapa di antara kita yang memiliki kemampuan, maka berkurbanlah. Kemudian, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara keutamaan dari ibadah kurban di antaranya adalah syiar kurban atau ibadah kurban merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala, merupakan syiar Islam. Maka barang siapa yang dia menghidupkan syiar-syiar tersebut, maka ini menunjukkan ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'adzim syi'arillah fa innahu min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu muncul dari ketakwaan hatinya. Kemudian keutamaan yang lainnya, bahwasanya telah disebutkan sebelumnya bahwasanya ibadah kurban adalah perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu keutamaan ketika kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana tata cara beliau di dalam menyembelih kurban, maka contohlah, karena kita akan mendapatkan keutamaan dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah yang mulia. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, kemudian an-nusuk atau nusuki, sesembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam firman-Nya yang lain, "Fasholli li rabbika wanhar," tegakkanlah salat karena Allah Subhanahu wa taala dan sembelihlah. Di dalam dua ayat ini Allah menggandengkan an-nusuk dengan as-shalah. Dan kita ketahui as-shalah adalah salah satu dari rukun Islam. Karena kemuliaan an-nusuk maka digandengkan dengan as-shalah sebagai salah satu dari rukun Islam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, di antara kita yang diberikan kemudahan oleh Allah di dalam permasalahan harta, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kita, maka berkurbanlah selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawati innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah tahu bagaimana pensyariatan syariat ini tentang al-udhiyah, itu tentang ibadah kurban. Dan begitu juga dengan keutamaannya. Maka kita yang diberikan kesempatan dan ingin berkurban, berkurbanlah. Satu orang bisa dengan satu ekor kambing, atau tujuh orang berserikat untuk sapi dan unta. Dan yang berkaitan dengan ahkamul udhiyah atau hukum-hukum sembelihan, maka barang siapa yang dia ingin menyembelih ketika masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah, maka janganlah dia memotong kukunya atau rambutnya ataupun kulitnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Yaitu orang yang ingin beribadah kurban ketika masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, jangan memotong kukunya, jangan pula mengambil rambutnya atau kulitnya sedikit pun. Kemudian berkaitan dengan ahkam yang lainnya, sembelihan atau menyembelih itu dilakukan setelah selesai salat Id atau Idul Adha. Barang siapa yang dia menyembelih sebelum salatul Id, maka dia tidak termasuk sebagai hewan sembelihan, akan tetapi sebagai sedekah baginya. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan, "Wa man dzabaha qablu," barang siapa yang dia menyembelih sebelum salat, "fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli." Sesungguhnya daging yang dia sembelih adalah dia persembahkan atau sedekah untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai'in, tidak termasuk dari penyembelihan. Kemudian selain pada tanggal 10 Dzulhijjah, juga bisa dilakukan pada ayyamu tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik pada tanggal 11, 12 dan 13 Hijriah untuk penyembelihan hewan kurban. Kemudian juga disunnahkan bagi yang berkurban untuk memakan sebagian hewan kurbannya dan sisanya dibagikan kepada orang lain atau kepada fakir miskin. Ini adalah beberapa ahkam atau hukum yang berkaitan dengan al-udhiyah. Kemudian salah satu hikmah dari ibadah kurban adalah untuk mendapatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barang siapa yang dia berkurban, ikhlaskanlah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia merasa kelebihan harta, bukan pula dia merasa rutinitas tahunan, bukan untuk riya. Karena yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dan keikhlasan dari orang yang berkurban. Kemudian sebelum mengakhiri khutbah ini, ghadan insyaallah, esok hari insyaallah adalah yaumu Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan kita yaitu kaum muslimin yang tidak melakukan wukuf di Arafah, yang tidak melakukan ibadah haji, sangat ditekankan untuk berpuasa pada hari tersebut, yaitu berpuasa pada yaumu Arafah. Dan keutamaannya sangat besar. Ketika Rasulullah ditanya tentang keutamaan saum Arafah, maka beliau menjawab, "Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata," yaitu menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu dan menghapus dosa-dosa setahun yang akan datang. Dan tentunya dosa-dosa di sini adalah saghar dzunub, yaitu dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, yang dosa-dosa besar membutuhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tidak ada di antara kita yang terbebas dari dosa. Dan untuk meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka berlomba-lombalah pada yaumu Arafah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa pada hari tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan pada hari-hari yang dimuliakan ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal ammat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.